Baik, kita masih melanjutkan syarah hadis yang ke-7. Sampai kita pada pembahasan di antara faedah hadis, fihi anal wat'a fi nahari Ramadan fihi al-ismul azim. Bahasanya hubungan suami istri di siang Ramadan pada perbuatan tersebut mengandung dosa yang demikian besar. Kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala qawlihi halattu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrar, menyetujui atas ucapan sahabat yang datang meminta bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ketika dia mengucapkan halattu. Aku binasa. Yang namanya binasa ini karena suatu perkara yang besar. Kita juga sudah mempelajari bahwa kafaroh ini terkait dengan kemuliaan atau hurmah bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau terjadi perbuatan tersebut ketika seorang mengqadha dari puasa yang tidak bisa dilakukan di bulan Ramadan, dia sedang mengqadha, kemudian terjadi perbuatan ini, tidak berakibat dia menanggung kafarah tersebut. Hanya saja tentu ya, puasa yang dilakukannya rusak dan dia terkena dosa atas perbuatannya. Namun dari sisi kafaroh ini khusus terkait dengan perbuatan tadi dilakukan di siang Ramadan pada kondisi seorang berpuasa. Oleh karena itu, bagi yang memang mendapatkan uzur syar'i, ya sebagai contoh misalnya ya, orang yang musafir dan dia dalam keadaan memilih untuk berbuka, maka ketika terjadi hal ini dia tidak terkena dosa, tidak pula mengandung kafaroh. Kenapa? Karena dia termasuk dari orang-orang yang diberikan uzur. Kemudian waqauluhu, adapun ucapan rawi hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu an, famakatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dzalika utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamr wal 'araq al-miktal wa huwa az-zambil waz-zabil. Ya, disebut juga zambil, disebut juga zabil. Kullu hadhihi lughatun fi, di mana ini istilah ya dalam penyebutan wadah tadi yang bahasa kitanya ya mungkin semisal keranjang begitu. Jadi ketika sahabat tadi ditanya oleh Nabi apakah dia punya kemampuan untuk memerdekakan seorang budak, dijawab tidak. Kemudian apakah dia sanggup untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Artinya dia juga menjawab tidak. Kemudian pada urutan yang ketiga, apakah dia mampu untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? Dia juga menjawab tidak. Maka Nabi terdiam. Kemudian di tengah ya, kami dalam kondisi terdiam seperti itu, dibawakan kepada Nabi SAW ya, satu keranjang tamar ya, kurma. Kemudian qala, kata Nabi SAW, aina sa'il, mana orang yang bertanya tadi? Ai an ma yajib alaihi bisabab fi'lihi dzalik, yani mana orang yang bertanya tentang apa yang menjadi kewajiban yang harus dia lakukan dengan sebab perbuatannya tersebut. Faqala, kemudian orang tadi menjawab, ana. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudh hadza fatasaddaq. Ambillah ini lalu sedekahkanlah. Ai kafaratan anka, yakni sebagai kafarah atas yakni perbuatanmu tersebut. Kemudian falamma ra'a dzalika tami'a, ketika sahabat tadi menyaksikannya demikian, maka tami'a, dia ya sangat berharap ini akan apa yang ada yang diberikan oleh Nabi kepadanya tersebut. Faqala, kata sahabat tadi, ala afqara minni ya Rasulullah, apakah kurma ini aku sedekahkan kepada orang yang lebih fakir dibandingkan aku, wahai Rasulullah? Wallahi ma baina labatayha yuridu al-harratain, demi Allah, kata dia, tidak ada di antara dua dari bukit ya batu yang ada di barat dan timur Madinah, al-harratain, ahlu baitin, ini satu keluarga pun, afqaru min ahli baiti, yang lebih miskin, lebih fakir dibandingkan keluargaku. Ini pengakuan sahabat tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghukumi sesuai dengan zahirnya dari pengakuan sahabat tadi. Diterangkan kemudian, wal harrah al ardu salbah. Tarkabu hijaratun sudun. Yang dimaksud dengan harrah adalah tanah yang solbah, yang keras, yang tersusun ya dari bebatuan yang berwarna hitam. Ya, yang posisinya di sebelah barat dan timur Madinah. Ay yuridu annahum ahwajun nas bihadhihi al-kaffarah. Yani dia menghendaki bahasanya mereka, yakni yang dimaksud keluarganya, adalah orang yang paling butuh untuk mendapatkan kafarah tersebut. Ya, sehingga dia ungkapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara dua bukit batu yang ada di barat dan timur Madinah, tidak ada satu keluarga pun yang lebih fakir dibandingkan keluarganya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka mendengar pengakuan sahabat tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai-sampai ya gigi taring beliau pun tampak. Dan ini hal yang jarang ya terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebanyakan ya dari apa yang dijumpai dari Nabi, jika mendapatkan hal yang menggembirakan beliau, ya beliau mencukupkan dengan tersenyum. Ya. Dan tentunya hal yang demikian cukup sebagai contoh teladan bagi siapa saja yang mengaku umatnya, ya, sehingga model tertawa terbahak-bahak, ya, apalagi kalau ini terjadinya dari orang yang dipandang sebagai ya, penuntut ilmu atau pembawa ilmu, tentu hal yang tidak pantas. Kemudian kata Imam As-Sa'di, ai li anna hadhihi halatun gharibatun, ya, tadhak atau tudhik, karena ini adalah kondisi yang gharibah, yang aneh, yang asing, yang tudhik, ya, yakni yang membuat ketawa, ya, yang membuat tertawa. Kenapa? Li'annahu ja'a halikan khaifan. Karena sungguhnya sahabat tadi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan halikan, dalam keadaan dia yakni terkena dosa, ya, binasa dengan dosanya, maksudnya khaifan, dalam keadaan takut, cemas akan hukuman atas perbuatan dosanya. Oleh karena itu, begitu datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, binasa saya. Thumma ba'da dzalika tamia, kemudian ya setelah itu, ya, setelah terjadi apa yang terjadi dari pembicaraan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ya dia dalam keadaan yakni penuh harapan yang besar dengan apa yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali hadza, karenanya lamma raja ila qaumihi, ketika dia kembali ke kaumnya, wa kanu qad khawwafuhu akibata fi'lihi, di mana mereka kaumnya telah menakut-nakutinya dengan akibat atau hukuman yang akan dia dapatkan atas perbuatannya. Ketika dia kembali, kemudian dia bertemu dengan mereka, qala, kata sahabat tadi, wajadtu indakum ad-dayqa wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sa'ah, aku mendapati ya kesempitan di sisi kalian, karena kaumnya ya menakut-nakuti dengan hukuman atas perbuatannya tersebut. Kata dia, ternyata di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dia mendapatkan kelapangan, pulang ya dalam keadaan dia membawa satu keranjang kurma untuk dimakan olehnya dan keluarganya. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wadh-dhahiku fi mahallihi mahmudun." Dan tertawa pada posisi yang semestinya ini adalah perkara yang terpuji. Ya, sebagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tertawa ketika ya mendengar apa yang diungkapkan oleh sahabat tadi, ya, bahwa dia adalah orang yang paling miskin dari ya penduduk Madinah yang ada. Sehingga ya apa yang seharusnya menjadi kafaroh yang dia berikan kepada orang lain, ya, karena dia ternyata orang yang paling butuh, ya, dia sendiri yang mendapatkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi jaring beliau. Jadi tertawa pada tempatnya ini adalah perkara yang terpuji. Dalilun ala husnil khuluqi ulinil janib. Di mana ini menunjukkan kepada bagusnya akhlak dan kelembutan sikap. Ya, ini kalau pada tempatnya. Kama annahu fi ghairi mahallihi, sebagaimana pula Seseorang yang tertawa, ya, yang bukan pada tempat yang semestinya tertawa, ya, dalilun ala qillatil aql. Hal ini menunjukkan akan sedikitnya akal dia. Baik. Maka di sini penting sekali lagi bagi kita untuk memperhatikan apakah, ya, kondisi yang ada menuntut untuk kita tertawa atau tersenyum, ya, atau tidak. Sehingga jangan sampai sekali lagi justru apa yang muncul dari sikap kita, ya, menjadi tanda akan kurangnya akal kita. Kemudian kata Imam As-Su'di rahimahullah selanjutnya, falamma ra'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at'imhu ahlak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hal yang demikian, jadi pada keadaan sahabat tadi yang dia mengaku sebagai keluarga yang paling miskin dari seluruh penduduk Madinah ketika itu, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, at'imhu ahlak. Jika demikian, ya, berikan kurma itu sebagai makanan keluargamu. Fafihi, di mana di sini menunjukkan annal insana idza ajaza 'anil kaffarah, jika seseorang, ya, tidak mampu untuk melakukan atau menunaikan kaffarah, wa kuffira atau wa kaffara 'anhu ghairuhu, dan ada orang lain yang membayar kafarohnya, membayarkan kafarohnya, annaha tujzi'uhu, bahwasanya kafaroh dari orang lain itu secara hukum sah, ya, mencukupi, sah sebagai kafaroh bagi orang yang tidak mampu tadi. Kemudian dari sini juga, wa yajuzu daf'uha ilaihi aidan. Dan menunjukkan pula dari sini bahwa kafarah ini juga boleh diberikan kepadanya juga, kepada orang yang terkena kewajiban kafarah tadi. Ya, bersamaan kita ketahui bahwa, ya, kalau sebuah kafarah pada asalnya itu memang, ya, haknya orang lain dari kalangan fuqara dan masakin. Namun ketika seorang yang terkena kewajiban kafarah tersebut, ya, masuk dalam golongan, ya, fakir ataupun miskin, dan ada orang lain yang membayarkan kafarahnya, maka dia pun berhak untuk itu karena keadaannya tadi. Ya, karena keadaannya tadi sebagai orang yang fuqara. Kemudian walaisa fihi dalilun ala anna man ajaza 'anil kaffarati annaha taskutu anhu. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, dan pada hadis ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahasanya siapa yang tidak mampu untuk membayar kafarah, bahwa kafarah tersebut gugur darinya. Alasannya kata Imam Sa'di rahimahullah, li'anna hadza, karena pada perkara ini kafara anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membayarkan kafarah, ya, untuk sahabat tadi. Wal kaffaratu ka ghairiha minad duyun. Sementara kedudukan kaffarah sebagaimana yang lainnya dari utang-utang, Ya, la taskutu bil ajzi. Di mana utang tersebut tidaklah menjadi gugur, ya, karena orang yang berutang tidak mampu, tidak. Illa bi isqati rabbid dain. Ya, kecuali apabila orang yang mengutangi itu menggugurkan utang tadi. Sehingga tidak bisa kalau seorang misalnya belum mampu untuk membayar, kemudian dia mengatakan ini saya tidak mampu bayar, gugur ya utangnya, tidak bisa. Ya, maka demikian juga kaitannya dengan utang ya, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalah ini yang terkait dengan apakah ya, sahabat tadi tetap terkena kewajiban untuk membayar kafarah ataukah ya, gugur, ada khilaf di kalangan para ulama, dan termasuk di antara yang berbeda dengan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam As-Sa'di di sini. Ini Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, yang ketika beliau mensyarah hadis ini dalam syarah Umdatul Ahkam yang berjudul Al-Ifham, ya, beliau berpendapat bahwa ketika sahabat tadi tidak mampu untuk membayar kafarah, tidak dengan memerdekakan budak, tidak pula dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak pula memberi makan 60 orang miskin, maka ketika sahabat tadi tidak mampu itu, ya, kata Imam Ibn Baz, berarti gugur. Buktinya pada hadis Nabi tidak mengatakan ya, yakni bayar kafarah, ya, kapan kamu punya kemampuan, tidak ada keterangan demikian. Baik, ala kulli hal, sekali lagi dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, yang dipilih oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini menunjukkan bahwa tidaklah kafarah gugur karena ketidakmampuan. Kemudian di antara perkara yang juga disinggung oleh para ulama terkait dengan apakah sang istri itu juga terkena kewajiban untuk membayar kafarah ya sebagaimana suaminya. Dirincikan oleh mereka para ulama bahwa apabila keadaan yang istri ketika digauli oleh suaminya dalam keadaan dipaksa al-mukroh, ya, atau dalam keadaan lupa, hal yang mungkin ya terjadi pada manusia lupa, sampai pun ada perkara pembatal karena hubungan suami istri juga. Maka pada kondisi ini, jika seorang betul-betul kondisinya demikian, maka wanita tadi ya tidak terkena kewajiban kafarah dan puasanya tetap sah. Ini dengan catatan tadi ya, dipaksa. Ya. Termasuk misalnya diancam kalau tidak mau melayani akan di apa? Dibunuh atau semisalnya, ya. Ini suaminya sadis. Baik. Maka tidak terkena ya kewajiban kafarah, tidak pula batal puasanya karena dia dalam keadaan mukroh. Demikian juga kalau lupa, kan sebagaimana makan dan minum, kalau lupa tidak batal, ya. Dan lupa ini berlaku pada seluruh mukaffirat. Ya. Ini. Jadi jangan kemudian masa kok bisa lupa? Ya, bisa saja lupa seperti itu. Baik. Adapun jika ya sang istri juga dalam keadaan sadar, ya, juga berminat, ya, mengikuti ajakan suaminya, maka, ya, sebagaimana suami terkena kewajiban untuk membayar kafarah, maka sang istri pun demikian. Ya. Dan ada tiga perkara, ya, yang menjadikan, ya, sebuah pembatal dari pembatal ibadah itu berlaku, ya. Yani ketika seorang melakukannya dalam keadaan sudah mengerti ilmunya, alim begitu, mengerti kalau itu pelanggaran. Kemudian yang kedua, dalam keadaan ya mukhtar, atau itu dilakukan menurut pilihannya, bukan dipaksa. Ya, yang kedua, ya. Jadi dia melakukan itu dalam keadaan pilihannya. Kemudian yang ketiga, ya, zakirun. Dia sadar melakukan itu. Bukan karena lupa. Ya. Kalau ini, ya, tiga perkara ini ada pada pelanggaran, ya, suatu ibadah, maka terjadi, ya, batal dari atau pembatal tadi berlaku. Namun kalau, ya, seorang melakukannya entah karena lupa ataupun karena dipaksa, ya, ataupun karena belum mengerti ilmunya, maka dia tidak terkena kewajiban dari konsekuensi pembatal tadi. Ya. Sebagai contoh misalnya pada kasus ini, ketika sahabat tadi datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan halaktu. Artinya dia mengetahui bahwa itu adalah, ya, perkara yang membatalkan puasa. Artinya dia sudah mengerti hukumnya. Ya, sudah mengerti hukumnya. Oleh karena itu dalam hal, ya, pelanggaran sesuatu, dari hadis ini juga dipetik faedah bahwa ketika seorang mengetahui bahwa suatu perkara itu dilarang, itu sudah cukup, ya, untuk diberlakukan, ya, pada orang tadi konsekuensi dari pelanggaran tadi, meskipun, ya, dia tidak mengetahui bentuk hukuman, ya, terhadap pelanggaran tadi. Sebagai contoh misalnya, seseorang tahu mencuri itu dilarang, tahu dia, namun dia lakukan. Walaupun dia tidak mengetahui bahwa konsekuensi akibat pencurian tersebut dia dipotong tangan, ya, maka tetap diberlakukan. Tidak bisa kemudian gugur dengan alasan, oh, saya tidak tahu ternyata, ya, konsekuensi pelanggaran ini saya harus dipotong tangan. Ya, mohon maaf, tidak bisa. Ya. Jika dia tahu kalau itu ada perkara yang dilarang, maka itu sudah cukup sebagai alasan atau hujah. Ya. Sebagaimana keadaan sahabat ini kan tidak tahu apa konsekuensi dari pelanggaran akibat yang dia lakukan tadi. Sampai kemudian Nabi bertanya, apakah kamu memiliki budak yang bisa dimerdekakan, ataukah kamu, ya, punya kemampuan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, ya, kemudian sampai pada apakah kamu mampu untuk memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia tidak tahu konsekuensi-konsekuensi dari pelanggarannya. Selanjutnya, wa fi hadza husnu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yu'annifhu li'annahu jaa'a taiban. Pada peristiwa yang diceritakan oleh Abu Hurairah dalam hadis ini terdapat faedah bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sisi beliau tidaklah mencerca ataupun menyalahkan, ya, sahabat tadi Karena sahabat tadi ja'ata iban, datang dalam keadaan bertaubat, dia mengaku telah terjatuh ke dalam dosa dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan jalan keluar, ya, dari perbuatan yang dia lakukan, dari pelanggaran tersebut. Maka Nabi pun memberikan bimbingan kepadanya, ya, dengan penuh kelembutan. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fihi anna al-insana idza fa'ala dhanban yanbaghi lahu al-mubadaratu bi fi'li ma yuzhibu isma dhalika. Di hadis ini juga ada faidah yang menunjukkan bahasanya seseorang apabila dia melakukan suatu dosa, maka semestinya, ya, untuk dia bersegera melakukan perkara yang akan bisa menghilangkan dosa yang dia perbuat tersebut. Ya, oleh karenanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati, atau sahabat tadi radhiyallahu taala anhu, ketika dia tahu, ya, dia telah terjatuh dalam pelanggaran, terlebih, ya, kaumnya menakut-nakuti dia, ya, dengan efek akibat pelanggarannya, maka dia bersegera menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian sahabat tadi di hadapan Nabi mengaku atas apa yang telah dilakukannya dan meminta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa yang harus dia lakukan. Dikatakan di sini di antara hal yang semestinya dilakukan, ya, dari perkara-perkara yang akan bisa menghilangkan, ya, efek buruk dari dosa yang diperbuat, min istighfarin, ya, wa taubatin wa kaffaratin wa nahwi dzalik. Baik itu istighfar, ya, memohon ampunan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutupi dosa-dosanya dan menghilangkan efek buruk dari dosa-dosanya, baik itu efek di dunia maupun efek di akhirat berupa azabnya. Demikian juga dengan taubat, ya, rujuk kembali kepada Allah, ya, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dan kita sudah mengetahui, ya, syarat yang dengannya taubat seorang dikatakan nasuh, taubat yang baik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika, ya, pada taubat itu ada penyesalan, an-nadam. Ya, demikian juga, ya, adanya upaya untuk memutus dari perbuatan dosa tersebut. Ya, kemudian yang ketiga bertekad, berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Demikian juga yang disebutkan oleh para ulama, ya, termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, ya, bahwa orang yang bertaubat dengan taubat yang nasuh, ya, apabila itu terkait dengan hak Bani Adam, ya, maka dia harus membalikan hak tersebut, ya, dan tidak cukup dengan dia istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengembalikan dari kezaliman yang telah dia lakukan terhadap Bani Adam. Juga yang disebutkan oleh Imam Nuthaymin rahimahullah, ya, sebagai persyaratan untuk diterimanya taubat adalah jika taubat itu betul-betul dilakukan dengan ikhlas, ya, bukan karena tendensi-tendensi, ya, duniawiyah, ya, karena kalau seorang taubatnya hanya karena tendensi duniawiyah, takut terhadap makhluk, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti tidak ikhlas dalam taubatnya. Taubat adalah amalan sebagaimana amalan yang lain akan diterima jika dilakukan dilandasi dengan keikhlasan. Kemudian berikutnya, ya, taubat akan diterima apabila dilakukan pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum mengalami yughargir, yakni ruhnya sudah sampai di kerongkongan. Ya, sudah sakaratul maut. Maka itu sudah tertutup, ya. Demikian juga pada kondisi yang kedua, yakni ketika matahari terbit dari arah barat, ya, pintu taubat tertutup. Kemudian wa kaffaratin. Demikian pula apabila sebuah dosa tadi berkonsekuensi dia harus membayar kafarah, maka harus dia lakukan, ya. Artinya apa? Kalau sebuah dosa itu ada konsekuensi kafarah, dia belum melakukan itu, ya, berarti ya dia belum menunaikan apa yang menjadi kewajiban yang akan bisa menghilangkan dosanya tersebut. Baik. Kemudian wa nahwi dzalik dan hal-hal yang lainnya, termasuk di antaranya ya bagaimana seorang berupaya untuk menutupi dosa-dosanya dengan amalan-amalan salih, ya, selain dari amalan taubat, ya, sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sabdanya ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi as-sayyi'ah al-hasanata tamhuha, ya, dan iringilah, ya, suatu kejelekan yang telah engkau perbuat dengan amalan kebaikan, niscaya dengan itu amalan tadi akan menghapus, ya, kejelekan tadi. Kemudian walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, ya, perbuatan keji, istilah fahisyah disebutkan oleh para ulama, yakni dosa atau maksiat yang terkait dengan syahwat, itu fahisyah, ya. Jadi jika mereka melakukan perkara-perkara yang keji, entah itu yang sifatnya zina ataupun yang semisalnya, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, ya, perbuatan dosa secara umum adalah perbuatan menzalimi diri, zakarullah, maka mereka, ya, teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar, kemudian mereka pun, ya, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, dan mereka pun meyakini bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak israr, ya, tidak terus menerus berbuat, ya, kejelekan yang telah mereka lakukan. Wahum ya'lamun, ya, mereka dalam keadaan menyadari, mengetahui yang demikian. Tayyib, ini sifat, ya, hamba yang tawab, yang banyak bertaubat. Jadi ketika terjatuh dalam suatu dosa, segera untuk bertaubat, tidak terus, ya, di dalam penyelisihannya. Dan bukan berarti bahwa seorang, ya, yang baik, orang yang tidak pernah terjatuh dalam dosa, karena tidak mungkin, ya, Bani Adam bisa terlepas dari dosa ataupun kesalahan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Demikian pula ya, dalam hadis qudsi, hadis Abi Dzar yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian banyak berbuat kesalahan di malam maupun siang hari. Entah itu kesalahan melalaikan apa yang diperintahkan, ya, meninggalkan apa yang diperintahkan, ataupun berbuat apa yang dilarang. Ini sesuatu yang banyak ya terjadi pada diri-diri kita. Kemudian Allah menyatakan, ya, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka hendaklah kalian mohon ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Selanjutnya, mengakhiri dari syarah hadis ini, Al-Imam Sa'di menyatakan, wa fihi isyaratun ila annal it'ama yajuzu walau lam yu'ti kulla miskin, ya, muddabir atau muddaburin atau nisfa sa'il min ghairihi. Fa idza asba'a 60 miskinan ajza'ahu. Di hadis ini ada isyarat yang menunjukkan bahasanya al-it'am, ya, boleh memberikan makan tersebut walaupun tidak memberikan kepada setiap orang miskin kadar satu mud dari bur, ya, gandum bur, ataupun setengah sok. Setengah sok ini setengah kadar zakat fitri, ya, dari makanan selainnya, entah itu kurma ataupun yang lainnya. Fa'idha ashba'a sittina miskinan ajza'ahu, jika dia telah memberikan, ya, makanan yang mengenyangkan, ya, 60 orang miskin, maka hal yang demikian sudah sah sebagai kafarah. Ya, pada hadis ini kan Nabi SAW memberikan kepada sahabat tadi satu keranjang, ya, makanan. Taib. Yang itu, ya, apakah taib jika diukur akan mencapai 60, ya, mudbur ataupun, ya, 60 atau 30 sok, ya, dari kurma, ya, jawabannya bisa jadi tidak mencapai itu. Namun jika hal itu bisa, ya, mengenyangkan, ya, kadar 60 orang miskin, maka yang demikian sudah sah, ya, meskipun sekali lagi secara takaran tidak mencapai, ya, 30 sok, ya, tidak mencapai 30 sok. Ini yang bisa kita pelajari pada pembahasan hadis ini, dan ini mungkin majelis terakhir, ya, di bulan Syaban ini untuk pelajaran Umdatul Ahkam, karena kemungkinan pada pekan depan sudah masuk Ramadan, wallahu a'lam. Tapi kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.